Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.